jelek sholatnya di dalam riwayat di hadis Nisa'i bin Rabi' di Nusrat Imam Ahmad ada penyebutan riwayat hadis ini dengan lafaz fa'aqim khulbak hatta tarji'al ridham. Fa'aqim khulbak, setelah ruku tegakkan punggungmu atau tulang punggungmu hatta tarji'al ridham, sampai tulang-tulang itu kembali pada tempatnya masing-masing. Karena semula orang berdiri lalu rukuk membungkuk, maka ketika i'tidal bangkit dari rukuknya, Rasul katakan biarkan sampai tulang itu kembali pada posisinya semula, lurus tegak lurus semula. Dan itu yang dikehendaki di dalam i'tidal, ketika orang bangkit dari rukuknya, tuma'nina dengan batasan tulang-tulang punggung itu kembali ke posisinya masing-masing, sembari kamu baca doa i'tidal, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Terutama ini, doa ini Rasul katakan ketika usai sholat, ada sholat salatat awalnya membaca. Siapa tadi yang membaca ini? Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Aku ya Rasulullah, maka Rasul katakan laqad ra'aitu bid'atan min al-malaika al-malaika yatabadaruna ilai. Aku melihat beberapa malaikat berebut untuk mendapati yang kau ucapkan itu, segera mereka angkat berdoa naik kepada Allah SWT menunjukkan fadilah dan keutamaan besar bagi doa ini. Ada doa-doa lain yang di dalam sunnah kepada Alhamdulillah Al-Samawati Umil Al-Ardi Umil Al-Masyidah Misri Ba'du Rabbana Lakal Hamdu, atau Rabbana Walakal Hamdu. Al-Muhim i'tidal dengan tumanina tenang sampai tulang itu kembali ke tempatnya masing-masing. Ruku ma'ruf posisi orang ketika membungkuk, menurunkan setengah atas dari bagian tubuhnya, tangannya atau kedua telapak tangannya dia letakkan di kedua lututnya, mencengkram dua lututnya. Oleh sebab itu hai'ah atau sifat gambaran ruku ini, jika dilakukan seseorang di luar rukun dari sholatnya, maka sholatnya batal. bisa dilakukan di luar rukun sholatnya. Misalnya kamu sholat tengah-tengah baca ayat, misalnya atau kunci apa HP-mu jatuh, maka kamu mengambil dengan membungkukkan tubuhmu sampai kamu ambil itu HP. Berarti kamu sekarang sudah rukuk, membungkukkan tubuhmu separuh bagian langsungmu untuk mengambil barang tadi. Nanti kamu akan rukuk lagi, berarti dalam satu rakaat teranggap ada dua rukuk, dan itu tidak diperbolehkan karena menambah sesuatu dalam amalan sholat, merusak sholatmu, itu rukuk. Kemudian ini tentang i'tidal. Walinnasai wa Abi Dawud min hadis Rifa'i bin Rabi'. Dinasai dan Abu Dawud dari hadis Rifa'i bin Rabi' radhiyallahu an, innaha la tatimmu salatu ahadikum hatta yusbighal wudhu'a kama amarahu Allah ta'ala thumma yukabbiru Allah ta'ala wa yahmaduhu wa yusmi 'alayhi. وفيها فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلى أحمد الله وكبره وهلله. Rasul katakan tidak akan sempurna sholat kalian sampai kamu menyempurnakan wudhumu seperti yang Allah perintahkan. Kemudian kamu bertakbir, lalu kamu puji Allah, kamu puja dalam istiftah. Jika kamu punya Quran kamu hafal, maka bacalah yang kamu hafalkan dari Quran itu. Kalau tidak nggak hafal, ya pujilah Allah dan bertakbirlah kepadanya dan bertahli mengucapkan la ilaha illallah. Hadis Rifa'i bin Rabi' ini mengajarkan kepada kita bahwa Rasulullah SAW membimbing umatnya untuk menjalankan perintah Allah, mengingatkan mereka untuk mengamalkan perintah Allah, karena Allah katakan, karena Rasulullah katakan di dalam hadis, wudhulah seperti Allah perintahkan, wudhulah seperti Allah perintahkan. Dan ini penting bahwa dalam ibadah, setiap ibadah hendaknya kita jalankan ibadah itu seperti yang dikehendaki Allah. Mungkin kebanyakan orang ketika menjalankan amalan-amalan ibadah yang ada dalam ingatan dia, ya ini kewajiban, perintah. Lepas dari benak dia bahwa dia dengan menjalankan ini dia taat kepada Allah, dia bertakarrub mendekatkan diri kepada Allah, ibadah. karena seperti itu Allah perintahkan dia. Artinya lebih orang kepada rutinitas. Hatinya hampa. Dia jalani ibadah sholat misalnya, gampangnya. Ya rutinitas bagi dia, tiap ada dia ke masjid, sholat, dia tahu itu wajib. Tapi kemudian keyakinan dan hadir kalbunya dalam keadaan ingat, sadar bahwa itu perintah Allah dan saya taat kepada Allah dengan perintah ini. Saya mendekatkan diri kepada Allah. Pahala di sisinya untuk akhirat saya, selamat, surga. Ini hampir-hampir banyak yang hilang perkara ini dalam ingatannya ketika ibadah. Makanya Rasul ingatkan, wudhulah seperti Allah perintahkan. Kamu taat kepada Allah dalam menjalankan perintah-perintah tersebut. Terkait wudhu, Allah memerintahkan dalam ayat Quran, idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum, jika kalian mau sholat, faghsilu wujuhakum, maka cucilah wajah kalian, wa aydiyakum ila marafiq, dan tangan kalian sampai siku, wamsahu biru'usikum, dan usap kepala kalian, wa'arjulakum ilal ka'bain, dan cuci kaki kalian sampai mata kaki. Ini yang Allah perintahkan di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Juga Allah sebutkan di surat An-Nisa. Dan ini yang Rasul ingatkan, wudhulah seperti Allah perintahkan. Perintah yang pertama dalam wudhu, mencuci muka. Mencuci muka Rasul perjelas masuk di dalamnya mencuci mulut dan hidung. Mencuci hidung itu namanya istinsyak, mencuci mulut itu namanya mawmawah, berkumur. Hidung dihirup airnya. Di Bukhari dijelaskan karena Rasul bertugas menjelaskan apa yang Allah perintahkan di dalam ayat. Tiga kali itu dilakukan masing-masingnya, sekali gayungan dengan tangan kanan, kemudian itu dimasukkan ke mulut sebagian, sebagainya kamu hirup dengan hidung kamu kuat-kuat. Jadi kamu ambil air, sebagainya kamu masuk mulut, sebagainya langsung kamu hirup. Yang di mulut kamu kumur, kemudian kamu keluarkan, yang di hidung pun kamu keluarkan dengan tangan kiri. Tiga kali. Kumur dan hidung ini masuk di dalam ayat karena Allah katakan cuci wajahmu, dan mulut serta hidung termasuk wajah. Ada di wajah, hidung dan kalau ada yang bilang ya mata juga termasuk mulut, muka, wajah. Apa berarti dicuci? Sebagian dari ulama menganggap demikian. Diriwayatkan itu dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau tiap wudu juga mencuci matanya sampai beliau disebutkan buta di akhir hayatnya, seringnya berziarah. Dan itu lemah, mendapat lemah. Jumhur dan hampir keseluruhan fuqaha tidak demikian. Kenapa? Karena tidak ada contoh dari Rasul. Ya Rasul contohkan umur dan menghirup air ke hidung. Faidahnya ulama sebutkan paling tidaknya ada tiga. Yang pertama, hikmah mensucikan tempat bernaungnya syaitan. Karena Rasulullah katakan fa'inna syaitan yabitu fi khaytumi ahadikum. Karena syaitan itu bermalam di dalam hidung kamu, terutama kalau itu bangun tidur malam atau subuh. Syaitan bermalam di dalam. Orang yang jahil akan bilang, apa iya, kok gak merasa di anu syaitan. Ya imani, ini Rasulmu yang berkata. Imani, Rasul berkata pasti benar, tidak dengan hawa nafsunya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kamu menghirup air itu membersihkan dan mensucikan hidupmu. Yang kedua, untuk memastikan sifat air. Karena air yang digunakan bersuci tentunya harus suci. Dengan apa itu diketahui? Diketahui dengan tidak ada perubahan pada rasanya, baunya, dan warnanya. Terkait warna ya dilihat. Terkait rasa ya dengan umur itu airnya jernih atau tidak ada perubahan rasa padanya. Terkait bau ya dengan hidung deh. Sehingga kamu tahu ini air suci, tidak ada perubahan padanya. Yang ketiga, untuk membersihkan makhraj-makhraj huruf. Karena orang baca Quran, ya tempat keluarnya huruf-huruf Quran dalam tajwid kan di sekitaran ini, di rongga mulutnya, di depan, di tengah, di luar, di atas, di bawah, atau di hidung, gunna, ikhfa, itu di sini. Agar kemudian bacaanmu jernih, bagus, dibersihkan. Wa aydiyakum ila marafiq, cuci tanganmu sampai siku. Dan usap kepalamu. Mengusap kepala, Rasulullah perjelas dalam hadisnya dengan memulai, kamu ambil air, kemudian kamu mulai dari depan, bagian depan kepalamu, kemudian kamu belakangkan tanganmu, kemudian kamu kembalikan itu ke depan, lalu kamu bawa ke telinga yang telunjuk ini berada di dalam telinga, yang ibu jari di luar telinga, kemudian diusap. Diusap ini sekali. Itu yang Rasulullah contohkan. Itu yang Rasulullah lakukan semua. Telinga diusap bersamaan dengan pengusapan kepala. Ambil air, diletakkan di atas di ujung pangkal rambut sini, dan kamu usapkan ke belakang sampai akhir dari rambut rambut di belakang punuk, lalu kamu kembalikan lagi ke depan, lalu kamu ke telingamu yang terujung di dalamnya, yang ibu jari di luar, dan kamu putar, kamu usap sekali, selesai. Itu pengusapan kepala seperti perintah Rasul ingatkan tadi, wudhulah seperti yang Allah perintah dan yang dicontohkan Rasulullah jelas yang seperti Allah perintah. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan cuci kakimu sampai mata kaki. Kaki kanan terlebih dahulu, kemudian kaki kiri. Itu pula tangan tadi, tentunya tangan kanan terlebih dahulu, kemudian tangan kiri. Ini yang Allah perintah. Dengan demikian, apa yang Rasul katakan ini seperti Allah perintahkan, berarti jika seseorang mengusap apa yang Allah perintahkan untuk dicuci, berarti tidak mencukupi wudunya, tidak sah. Kalau dia mengusap apa yang seharusnya dicuci, dan beda dicuci dengan diusap. Dalam ayat ada tiga cucian dan satu usapan. Tiga cucian itu wajah, tangan, dan kaki. Satu-satunya yang diusap cuma kepala. Baik. Kalau orang kemudian sekarang mengusap kakinya, kakinya diusap, dia ambil air, ini diusapkan di kakinya, diusap seperti dia mengusap kepalanya. Apakah wudunya seperti yang Allah perintahkan? Tidak. Karena Allah perintahkan kaki dicuci, bukan diusap. Maka tidak mencukupi wudunya, dan bukan seperti itu Allah perintahkan. Sebaliknya, kalau dia mencuci apa yang seharusnya diusap, juga tidak mencukupi di dalam wudunya, karena alasan yang sama. Tidak seperti itu Allah perintahkan di dalam wudu. Makanya syariat lebih sempurna ujian kepada hamba ini. Allah katakan dia beluakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji kalian, siapa dari kalian yang terbaik amalannya. Bukan yang terbanyak, tapi yang terbaik sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak mencukupi. Misalnya dia ambil air satu gayung, kemudian dia banjurkan ke kepalanya, biar sekarang kepala dia apa kan? Dicuci. Tidak, ini jadi loh. Dia ambil gayung, kemudian di karena panas misalnya atau apa, biar dia apa kan sekarang? Dicuci, disiram. Seperti itu kalau Allah perintahkan? Lah, jelas surat Al-Maidah Allah katakan wamsaku biruusikum, usap kepalamu. Kalau seandainya dicuci, Allah akan katakan wamsiku wujuhakum, cuci, usap, cuci juga kepala kamu. Kalau seandainya dicuci, Allah akan katakan cuci kepalamu sebagaimana kakimu, sebagaimana tanganmu, sebagaimana wajahmu. Tapi Allah katakan usap kepalamu. Dan seperti itu Allah perintahkan. Maka enggak boleh dirubah-rubah. Yang Allah perintahkan cuci, cuci. Yang Allah perintahkan usap, usap. Jangan usap apa yang harusnya dicuci, jangan cuci apa yang harusnya diusap. Itu yang Rasul ingatkan. Wudhulah seperti yang Allah perintahkan kepadamu. Lalu di dalam hadis, setelah wudu menghadap kiblat, takbirlah, lalu pujilah Allah. ujian kepada Allah ini dalam istiftah, banyak doa-doa istiftah sebelum baca Fatihah, antara lainnya banyak ujian hadis yang lafadznya subhanakallahumma wabihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Di situ ada pujian, di situ ada pujaan pada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, maha suci engkau ya Allah, dan maha terpuji engkau, penuh barokah namamu, mulia keagunganmu, dan tiada sesembahan yang hak melainkan dirimu. Banyak pujian kepada Allah dalamnya, dan mengandung tauhid kepada Allah. Makanya kata Imam Ahmad, ini doa istiftah yang paling afdol. Doa istiftah yang paling afdol, karena pengagungan kepada Allah penuh di dalamnya. Apalagi di situ digabungkan antara tasbih dan tahmid. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhan itu berarti mensucikan Allah dari segala aib dan kekurangan, dari segala sifat kelemahan. Maha suci Allah dari semua itu, karena Allah maha sempurna, maha agung, maha besar. Wa bihamdika alhamd, alhamdu itu penetapan, pujian kepada Allah karena ditetapkan baginya lah segala sifat-sifat kesempurnaan, sifat-sifat kebaikan pada puncak maknanya, sifat sempurna yang pada puncak kesempurnaannya dalam setiap sifatnya. Maka yang ini Subhan menafikan segala sifat aib dan sifat jelek yang tidak pantas bagi Allah. Wa bihamdika penetapan segala sifat kesempurnaan dan keagungan bagi Allah, jika digabungkan berarti tauhid di sini. Makanya kata yang paling dicintai Allah dan sangat memberatkan timbangan seorang hamba di hari kiamat, ringan di lisan, adalah perkataan subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhan pujian, wa bihamdihi penetapan keagungan dan kesempurnaan bagi Allah. Dari sini Imam Ibn Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa istiftah dengan ini merupakan istiftah yang paling sempurna. Subhanakallah wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Karena sesuai dengan hadis ini pula, pujilah Allah, pujalah Allah setelah kamu takbir. Dan ini isinya pujian semua, dari awal hingga akhir adalah pujian kepada Allah Ta'ala. Namun di dalam riwayat lain, ya Rasul juga ajarkan doa istiftah, antara lain Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta baina masjidi wa maghrib. Ya Allah, jauhkan antara aku dan dosaku seperti Engkau jauhkan antara timur dan barat. Allahumma naqini min khotayaya kama yunaqqa thawbul abyadhu min ad-dhanab. Ya Allah, sucikan aku dari kesalahanku seperti disucikan kain yang putih dari noda. Allahumma qini min khotayaya bil ma'i wa thalbi wal barad. Ya Allah, sucikan aku dari kesalahanku dengan air, dengan embun dan es. Sebagian ulama, fuqaha mengatakan ini lebih afdol dari yang tadi. Dari sisi apa? Dari sisi hadisnya. Karena hadisnya diriwayatkan Bukhari Muslim. Dan kita tahu hadis ketika diriwayatkan Bukhari Muslim pada puncak kesahihan hadis terkuat. Al-Muhim, sisi pandang masing-masing. Dan yang sunnah, ya terkadang lakukan ini, terkadang lakukan itu. Karena Rasul mencontohkan ini, juga mencontohkan itu. Kadang baca yang subhanallah wa bihamdi, kadang baca Allahumma ba'id baini wa baina khotayai. Itu yang ada di dalam sunnah pujian kepada Allah. Tsumma qra' bi umil kitab, lalu baca umil kitab surat Al-Fatihah. Itu termasuk rukun di dalam sholat, kecuali memang bagi orang yang berat untuk baca Al-Fatihah karena belum hafal, mungkin karena mu'allaf misalnya, bermakna Islam apa baru sadar, baru tobat, mau sholat, belum apa dia Al-Fatihah. Ya sudah, gak usah baca, gak apa. Sementara sampai dia hafal, dia puji-puji Allah. Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Kalau itu insya Allah semua orang bisa, apalagi dia muslim dari awalnya. Amin, dibaca pujian kepada Allah, zikir di dalam sholat. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk rukuk tsumarka. Setelah kamu baca ayat, rukuklah. Berarti perintah, dan itu rukun di dalam sholat untuk rukuk. Maka jika seseorang seandainya kejadian dalam sholat dia baca kita, kemudian dia rukuk, lalu dia bangkit dari rukunya, ingat tadi belum baca Quran, baca Al-Fatihah, maka bangkit dari rukuk dia baca Alhamdulillahirrahmanirrahim sampai akhir Al-Fatihah. Yang demikian tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena Rasulullah memberi urutan, diurut istiftah, baca setelah itu Quran, setelah itu rukuk. Urutannya begitu. Nah, kalau kemudian kamu rukuk dulu sebelum baca Quran, berarti tidak seperti urutan yang Rasul ajarkan. Maka salatmu tidak mencukupi, tidak teranggap. Kemudian sujudlah. Tetapi di hadis Ibn Abbas ada penjelasan lebih tentang sifat sujud yang diinginkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ala sab'ati a'dha. Sujud itu pada 7 titik dari tubuhnya, yaitu 1 dahi dan hidung, 1, kemudian 2 telapak tangannya, 3 berarti, kemudian 2 lututnya, 5, dan 2 ujung-ujung jarinya, 7, ujung jari kaki dihadapkan ke arah kiblat. Jari-jari kaki dihadapkan ke arah kiblat. Sebagian orang sujudnya tidak sesuai dengan 7 titik ini. Ada yang sujudnya hanya pada dahinya sehingga hidungnya terangkat dari bumi. Bukan itu sujud yang Rasul inginkan. Tempelkan hidungmu bersamaan dengan dahimu ke bumi. Tempelkan. Demikian pula sebagian orang tangannya ia tidurkan di bumi, tidak dia angkat, dan ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Wala yaftarish ahadukum istirahat subuh. Jangan kamu duduk seperti duduknya binatang buas. Kalau kita melihat binatang, bahkan kucing, anjing, singa, bagaimana? Tangan depannya, bagaimana? Tangan depannya. Begini, kalau dia lagi duduk, keadaan turun. Ini rata dengan tanah. Dan dilarang oleh Rasulullah SAW seorang muslim demikian. Sujud gak boleh posisi tangannya itu rata dengan tanah, sikunya nempel di tanah. Itu seperti binatang sedang duduk. Makanya diperintahkan untuk diangkat. Tangan ini diangkat. Diangkat dari permukaan bumi. Sujudlah seperti itu ketika kamu dalam posisi sujud. Dalam hadis ini, apakah seseorang itu ketika Rasul katakan sujudlah, artinya dari posisi berdiri dari rukuk turun sujud, yang dia dahulukan kakinya terlebih dahulu turun nempel bumi, ataukah tangannya dulu yang lebih turun menempel bumi baru diikuti oleh kakinya? Rasulullah SAW menyebutkan wala yabruk ahadukum kama yabrukul bayi. Jangan kamu itu duduk seperti onta duduk. Onta kalau duduk itu mendahulukan bagian depannya. Kaki depannya itu dia lipat dulu, duduk, baru kemudian kaki belakangnya. Dan dilarang oleh Rasulullah untuk duduk sujud, artinya turun ke sujud, jangan menyerupai unta. Dan selalu demikian, kita dilarang untuk menyerupai binatang. Sujud gak boleh seperti binatang buas, sikunya nempel ke bumi. Turun ke sujud dilarang untuk menyerupai unta. Nah, yang dimaksud bagaimana dengan ini, apakah berarti larangan menurunkan tangan terlebih dahulu sebelum kaki? Wallahu ta'ala alam. Yang para ulama bahasa Arab sebutkan, orang Arab menamakan bagian belakang dari kaki-kaki onta itu adalah tangannya. Sehingga ketika onta itu turun bagian depannya terlebih dahulu, berarti kakinya yang turun terlebih dahulu, tangannya belakangan pada onta. Sekarang kalau pada kita manusia, agar tidak menyerupai itu, berarti turunkan tanganmu terlebih dahulu sebelum kakimu, agar tidak menyerupai. Jangan kamu menyerupai onta ketika turun. Maka ketika turun sujud, dahulukan tangan terlebih dahulu, baru kemudian kaki. Itu yang lebih sunnah. Kecuali mungkin orang dalam keadaan uzur, karena sangat tua misalnya, atau sakit, atau terlalu gemuk, atau bagaimana, berat untuk itu, sehingga mungkin lebih ringan bagi dia turun dengan lututnya dulu, insyaallah khair. Tetapi yang sunnah, jadi mendahulukan tangan sebelum kaki untuk turun ke sujud. Ini bagi munfarid, orang yang salat sendiri ataupun imam. Adapun makmum yang di belakang imam, para sahabat sebutkan mereka tidaklah bergerak turun sujud sampai mereka mendapati Rasul telah letakkan dahinya di bumi. Ditunggu oleh para sahabat. Begitu Rasulullah sudah sampai sujud, dahinya sudah menempel di bumi, baru mereka turun sujud. Makanya Rasulullah katakan terkait imam, wa idza sajada fasjud. Kalau imam telah sujud, maka sujudlah. Maka ini membenahi kesalahan banyak orang makmum barengi imamnya. Membarengi imamnya, begitu imamnya takbir, Allahu Akbar, belum juga lututnya di bumi, belum dahinya di bumi, itu turun semua. Dan ini salah, menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Tunggu, biar imam itu sampai selesai sujud, tumanina, dahinya sudah di bumi, baru makmum mengikuti turun sujud. Itu yang perlu kita pahami. Insyaallah kita akan berfaedah.